Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah kita baca ayat yang ke-36. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minas syaitonir rajim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maka tatkala dia telah melahirkannya, Hannah bintu Fakuda bin Qabil, tatkala dia telah melahirkan putrinya, dia mengatakan, Rabbi, duhai Tuhanku, inni wada'tuha unsa, sesungguhnya aku ternyata melahirkannya seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dalam keadaan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah anak laki-laki sebagaimana anak perempuan. Dan sesungguhnya aku menamainya dengan Maryam. Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah atasnya dan anak keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemarin ditafsirkan ayat yang agung dan mulia ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Falamma wada'atha ay waladatha jariyatan wa kana tarju ayakuna gulaman idlam yakun yukharrar illa gilman. Maka tatkala Hannah istri Imran bin Ma'san, kakeknya Isa alaihi salam, telah melahirkan putranya, meletakkannya, artinya waladadha, melahirkan anaknya itu seorang putri jariyah, padahal dia sangat berharap kalau anaknya itu laki-laki, karena lam yakun yuharrar illal gilman, gak mungkin nantinya bisa berkhidmat menjadi pelayan Baitul Maqdis kecuali anak-anak laki-laki. Qalat muqtadiratan ya rabbi inni wada'tuha unsa, maka istri Imran menyatakan dalam keadaan mengajukan udur, duhai Rabbku, sungguh aku melahirkannya seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu ay alimun bima wada'at, dalam keadaan Allah lebih mengetahui, Allah itu mengetahui, maha mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Bima wada'at jumlatu i'tiradin min kalamihi ta'ala, kalimat bima wada'at, dengan apa yang dia lahirkan, ini kalimat sisipan, bagian dari kalamullah ta'ala. Wa fi qira'atin bidammi ta'i wada'tu, dalam satu riwayat, satu bacaan, sebagian ahli qiraah membaca dengan wada'tu wallahu a'lamu bima wada'tu, dan Allah yang lebih mengetahui dengan apa yang aku lahirkan. Kalau dibaca dengan mendemah ta, maka kalimat bima wada'tu wallahu a'lamu bima wada'tu ini termasuk sejumlah dari ucapannya Hannah bintu Fakut, istri dari Imran. Tapi kalau dibaca bima wada'at dengan kata ganti orang ketiga tunggal perempuan, maka itu bagian dari kalamullah ta'ala. Walaysa dzakaru alladhi talabat kal unsa alladhi wuhibat, dan tidaklah anak laki-laki yang dia harapkan kalau lahir nanti besar berkhidmat menjadi pelayan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, rumah yang suci, kal unsa allati wuhibat, tidak sama dengan anak perempuan yang dianugerahkan oleh Allah padanya. Li'annahu yuqsadu lil khidmah wa hiya la tasluhu laha li dhafiha wa auratiha wa ma ya'tariha min al khayt wa nahwihi. Karena anak laki-laki dimaukan dengannya itu untuk berkhidmat menjadi pelayan Baitul Maqdis. Sebagaimana ayahnya Imran itu kan menjadi imam masyarakat setempat di Baitul Maqdis. Termasuk penghulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, imam kaumnya. Maka istrinya pengen anaknya nanti laki-laki meneruskan ayahnya berkhidmat di Baitul Maqdis. Sementara dia anak perempuan, tentu tidak pas untuk berkhidmat karena kelemahan seorang wanita. Karena wanita itu naqisul akli waddin, kata Rasulullah, kurang dari sisi akal, kurang dari sisi agama. Kurang dari sisi agama ketika haid, dia tidak boleh menunaikan sebagian kewajiban seperti sholat, puasa. Kurang dari sisi akalnya, karena persaksian wanita separuh persaksian laki-laki. Laki-laki cukup satu, wanita harus dua. Dan juga karena wanita aurat, sehingga gak bisa bebas keluar menemui para tamu dan lain sebagainya dari kalangan kaum laki-laki. Karena wanita aurat yang seharusnya tinggal di rumah. Wa ma ya'tariha minal haid, juga wanita mengalami haid. Wa nahwihi, dan misalnya kadang nifas, istihadah dan lain sebagainya. Hamil dan lain sebagainya akan mengalami kelemahan-kelemahan. Tentu enggak bisa untuk berkhidmat menjadi pelayan Baitul Maqdis. Wa inni sammaituha Maryama, dan sungguh aku namai dia dengan nama Maryam. Ketika lahir langsung dinamai dengan Maryam. Ini ada satu faedah. Kemarin kita sebutkan bolehnya menamai anak di hari kelahirannya, boleh. Karena juga tersebut dalam sunnah yang sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wulidal lailah waladun sammaituhu bismi Abi Ibrahim." Tadi malam lahir putraku, aku menamainya dengan nama moyangku, yaitu Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putra beliau dari istri beliau Maria Kiptiyah. Ini menunjukkan memberi nama anak di hari kelahirannya dibolehkan. Kalaupun diberi nama pada hari ketujuhnya juga tidak mengapa. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha. Aku memohon perlindungan kepada engkau untuknya dan untuk anak keturunannya, ya Allah. ay auladaha, nanti anak-anak keturunannya, keturunan Maryam. Maka Hannah imra'atu Imran, istri dari Imran, memohon perlindungan kepada Allah agar dijaga ini anak perempuannya dan juga keturunannya nanti dijaga oleh Allah. Minas syaitonir rajim, dijaga dari godaan atau gangguan setan yang terlaknat. Ar-rajim ay al-matrudi, setan yang terlaknat, terkutuk, terusir dari rahmat Allah. Fil hadis disebutkan, ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan wa hina yuladu fayastahillu sarihan illa Maryam wa ibnaha. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Syaikhan, rawahu Syaikhan Bukhari wa Muslim fi sahihihima, dalam sahih keduanya, Rasulullah menyatakan tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali setan akan menyentuhnya di hari dilahirkannya. Maka anak itu akan menangis, dia menjerit. Illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan putranya Isa. Ini yang ketika di hari lahir ini enggak tersentuh setan sehingga enggak menjerit. Adapun selain keduanya, maka semuanya disentuh oleh setan sehingga menangis dan menjerit. Maka dalam ayat yang agung dan mulia ini, dijelaskan ketika Hannah imra'atu Imran setelah melahirkan tahu ternyata yang dilahirkan anak perempuan ini tidak sebagaimana yang dia harapkan, dia sangat berharap anak laki-laki, maka dia mengajukan udur kepada Rabbnya. Saya melahirkan anak perempuan ternyata wahai Rabbku, padahal Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Maka tidaklah anak laki-laki sebagaimana anak perempuan. Ini sebagian para ulama mufassir menjelaskan ini bagian dari ucapannya Hannah sebagai bentuk apa kesedihannya. Tidaklah anak laki-laki yang aku harapkan, aku inginkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis sesuai dengan apa yang dia nadarkan, sebagian perempuan yang, kalau perempuan dia nantinya gak bisa melakukan apa yang dia harapkan. Nah, namun Allah takdirkan lain karena hikmah baligh yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Maka pada ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa az fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafallaha zakariya kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Rabbnya menerimanya dengan penerimaan yang baik. Menerima Maryam dari ibundanya, yang mana ibundanya telah menadarkan bayinya itu nanti untuk berkhidmat, beribadah, taat kepada Allah Jalla wa'ala. Diterima oleh Rabbnya nadarnya, diterima Maryam oleh Allah sebagai nadirah, anak yang dinadarkan dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah besarkan Maryam dengan pertumbuhan yang bagus, mulai dari bayi mengalami tumbuh kembang yang bagus, mengalami tahap-tahap tumbuh kembang yang bagus, wa kafalaha Zakaria, dan Allah jadikan Nabiullah Zakaria sebagai pengampunya yang merawat, mendidik Maryam. Kullama dakhal 'alaiha Zakaria al-mihrab, dibangunkan Maryam itu ruang khusus di Baitul Maqdis, tempat yang ada di bagian atas itu, agak tinggi. Maka setiap kali Zakaria itu masuk menemui Maryam di mihrab, itu ruang khusus di bagian majlis yang paling tinggi, wajada indaha rizqa, dia mendapati di sisi, di samping Maryam itu ada rizki. Sebutkan rizki yang dimaksud adalah buah-buahan yang tidak lazim, tidak sewajarnya. Ketika ditemui, masih di kamar Maryam ada buah musim panas, padahal itu musim dingin, yang harusnya buah itu berbuahnya di musim panas. Di musim panas didapati di situ buah-buah yang biasa berbuah di musim dingin, padahal musim panas. Maka bertanya Zakaria, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan ini semua? Qalat huwa min indillah, Maryam berkata, itu dari sisi Allah, itu semua dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa batas. Berkata al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, fataqabbalaha rabbuha ay qabila Maryama min ummiha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan ay ansaha bi khalqin hasanin fakana tanbutu fil yaumi kama yanbutul mauludu fil am wa'adad biha ummuha al-ahbaro sadanata baitil maqdis faqala dunakum hadihin nadhirah fatanafasu fiha li'annaha bintu imamihim faqala Zakaria anna ahaku biha li'anna khalataha indi faqalu la hatta naqtari'a fantalaku wahum tish'adun wa isrun ila nahril urduni wa alqau aklamahum ala anna man sabata qalamuhu fil ma wa sa'ida fa huwa awla biha fa sabata qalamu Zakaria fa khadaha wa bana laha ghurfatan fil masjidi bisulamin la yas'udu ilaiha ghairuhu wa kana ya'tiha bi aqliha wa surbiha wa duhniha fa yajidu indaha faqihata sayf fis sita wa faqihata sita fis sayf kama qala ta'ala wa kaffalaha Zakaria. Berkata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, maka Rabbnya menerimanya, artinya menerima Maryam sebagai nadar dari ibundanya dengan penerimaan yang baik, dan dibesarkan oleh Allah Maryam dengan pertumbuhan yang bagus pula. Ansaha bi khalqin hasanin, dibesarkan Maryam itu dengan fisik yang bagus. Maka Maryam dia mengalami tumbuh kembang dalam sehari sebagaimana bayi yang lainnya itu mengalami pertumbuhan dalam waktu setahun. Ini memang apa? Beda, dibedakan. Mungkin kalau anak itu setahun baru bisa tengkorak, baru bisa duduk, Maryam sehari langsung bisa. Mungkin 2 tahun baru bisa begini, Maryam berapa hari sudah bisa. Demikian diterangkan oleh As-Suyuti rahimahullah. Wa'adad biha ummuha al-ahbara, maka ibundanya, ibundanya Maryam, membawa putrinya ini kepada ahbar, para ulama di juru kunci Baitul Maqdis, para pemuka agama Baitul Maqdis. Dan dia mengatakan, dunakum hadhin nadhirah, aku serahkan pada kalian anak yang aku nadarkan ini. Maka mereka saling berlomba-lomba bersaing untuk menjadi pengampunya, pengasuhnya. Li'annaha bintu imamihim, karena Maryam adalah putri dari imam mereka, pemimpin mereka, tokoh agama mereka. Maka Nabiullah Zakaria berkata, ana ahaqqu biha, aku yang paling berhak untuk mengasuhnya, karena bibinya ada di sisiku. Karena bibi Maryam ini istri Nabi Zakaria. Maka seorang anak itu kalau tidak dalam pengasuhan kedua orang tuanya, ini sebagian para ulama menjelaskan di antara yang punya hak untuk mengasuhnya adalah bibinya. Setelah ibunya, itu bibinya. Faqalu la, mereka manakan enggak bisa. Hatta naqtari'a, sampai kita saling mengundi. Fantalaku, maka mereka pergilah. Wahum tis'atun wa isrun, mereka para pemuka agama Baitul Maqdis jumlahnya ada 29 orang. Mereka pergi menuju ke sungai Urdun, sungai Yordan. Kemudian mereka melemparkan pena-pena mereka. Maka siapa yang penanya itu bisa tegak di atas air dan bisa kembali naik, muncul di atas air, dia yang paling berhak untuk menjadi pengasuhnya. Maka ternyata yang bisa tegak muncul di air adalah penanya Nabi Zakaria. Maka dia yang mengambilnya dan membangunkan untuk Maryam sebuah kamar di masjid. Dibikinkan kamar di bagian atas, itu di tempat yang tinggi, dengan diberi tangga, gak bisa naik untuk menemunya selain beliau, Nabi Zakaria alaihi salam. Dan dia mendatanginya dengan membawakan mangan, makan dan minumnya, kemudian minyak kebutuhannya. Maka ketika menemui Maryam, dia mendapati di sisi Maryam ada buah-buahan musim panas di waktu musim dingin. Dia dapati buah musim dingin di waktu musim panas. Ini perkara yang aneh. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, dan Allah jadikan Zakaria sebagai pengampunya. Aidhammah ilaih, serahkan padanya. Wafikiraatin bitasjid. Di sini As-Suyuti rahimahullah di antara yang berpendapat dengan membacanya tanpa tasjid. Wa kafalaha Zakaria. Di kiraah kita di mushaf itak adalah kafalaha dengan tasdid. Wa nasbi Zakaria mamdudan wa maqsuran, dan dengan menasab kalimat Zakaria sebagai maf'ul bih atsani, objek penderita kedua, karena objek penderita yang pertama domirha yang kembalinya kepada Maryam, dengan dibaca, boleh dibaca mat, dibaca panjang Zakaria, dan boleh dibaca qasr, dibaca pendek Zakaria. Wal fa'ilu Allahu, dan fa'ilnya di sini lafdzul jalalah Allah, atau Allah sebagai pelakunya, karena domir huwa kembalinya kepada Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba ay ghurfata wa hiya asraful majalis, maka setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya di mihrab, itu di kamar, yaitu tempat yang paling tinggi di Baitul Maqdis, itu dibikinkan kamar di situ. Wajada indaha rizqa, qala ya Maryam anna min ayna laki hada, qalat wa hiya saghiratun huwa min indillah. Maka di sisinya Nabi Zakaria mendapati rizki dari buah-buahan tadi. Maka bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan buah-buahan ini semua, makanan ini semua, rizki ini semua? Maryam yang dalam keadaan masih kecil menjawab, itu dari sisi Allah. Ya'tini bihi minal jannah, ia datang padaku dari surga. Inna Allah yarzuku man yasha'u bighairi hisab, rizqan wasi'an bila tabi'ah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki pada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa batas. Rizki yang luas tanpa butuh apa seorang itu berpayah-payah. Di sini ada satu faedah. Kenapa Zakaria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengampu Maryam? Agar Maryam itu nanti bisa mengambil faedah ilmu yang banyak yang bermanfaat, amal soleh dari seorang nabi. Ini menunjukkan lingkungan akan menentukan pembentukan jiwa seorang anak. Ketika yang mengampu adalah seorang nabi, seorang yang Allah pilih dari sekian hamba-hambanya, diharapkan Maryam bisa mengambil darinya ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dan bisa mengikuti jejak amal soleh beliau. Karena dia sebagai suami dari bibinya, bibi Maryam. Kemudian di sini juga ada satu faedah, fihi dilalah ala karomatil aulia. Di sini sebagai dalil bahwasanya karomatil aulia itu ada. Karomah, kemuliaan yang Allah berikan pada wali-walinya itu benar-benar hak. Dengan dalil ini dan juga dikuatkan dengan beberapa riwayat-riwayat hadis yang sahih. Namun perlu dibedakan antara mukjizah, karomah, dan sihir. Karena ada sisi kesamaannya. Sama-sama apa? Amrun khariqunil ada, sama-sama perkara yang di luar kebiasaan. Insyaallah kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.